Masih kita pada pembahasan tentang abniyatul masadir, bentukan-bentukan masdar. Kita ulangi dari wa ghairu ya. Wa ghairu dhi thalathatin maqisu masdarihi, wa ghairu dhi thalathatin maqisu masdarihi ka quddisa taqdisu wa zakkihi tazkiyatan wa ajmila ijmala man tajammulan tajammala واستعذ استعادة ثم أقم مقامة وغليبا ذات لازم وما يلي الآخر مدة وافتحا مع كسر تلو الثاني مما افتتحا بهمز وصل قصفا وضماما يربع في أمثال قتلملما وغير ذي ثلاثة سلاين داري مصدر نفيل ثلاثي مقام قيس مصدره masdarnya dikiaskan ya ka quddisa at-taqdis sebagaimana quddisa ya masdarnya taqdis wa zakkihi tazkiyatan wa ajmila ya sucikanlah dia tazkiyatan dengan pensucian yang sebenar-benarnya wa ajmila ijmala perbaguslah ya ijmala seperti atau perindahlah seperti indahnya man tajammala tajammula orang yang berhias wasta'id isti'adatan perlindunglah ya isti'adatan maful mutlak thumma aqim iqamatan wa ghaliban dha ta' lazim dan seringnya yang seperti ini aqim iqamatan ta'nya itu lazim wa ma yalil akhiru mudda waftaha dan huruf yang huruf akhir datang setelahnya huruf yang huruf akhir datang setelahnya matkanlah dan fathahlah maka sritil wisani dengan mengkasrah huruf yang ketiga yang datang setelah yang kedua berarti huruf yang ketiga mimaftutiha dari fiil-fiil atau masdar-masdar yang dibuka dengan hamzi wasl hamzah wasl kastafa istafa ya, jadi istifa istifa jadi huruf akhirnya mana? Istifa. Hamzah kan ya. Istifa. Huruf sebelum hamzahnya apa? Fa. Fa-nya dimadkan. Istifa dan fa-nya di fathah. Istifa itu kan. Istifa. Sebelum hamzah. Fa kan hurufnya. Ah. Fa-nya ini mudda. Madkanlah. Ditambahkan padanya alif. Waftaha dan fathah lah. Ya sebelum hamzahnya. Sebelum huruf akhirnya. Istifa. Dengan mengkasrah huruf yang ketiga isti wa dhumma ma yarba'u fi amsalin qatalam lama wa dhumma ma dhammahlah ma yarba' huruf yang keempat fi amsali pada contoh-contoh ya fi amsali qatalam lama ya contoh qatalam lama talam lama mana ijtama di sini ada hal yang perlu dijelaskan tentang i'rabnya ghairu. Kata al-Khudhari, al-ahsan fi i'rabi fi i'rabihi yang lebih bagus terkait dengan i'rabnya bait ini wa ghairu dhi thalathatin maqisu masarihi ka qudisa taqdisu adalah anna ghaira mubtada dijadikan ghaira sebagai mubtada awal, mubtada yang pertama. Kemudian maqis itu maknanya qiyas sebagai mubtada yang kedua. Ya. Kemudian masdaruhu wa masdarihi ya mudhaf ilaih. Kemudian ka quddis khabarun tsanin dijadikan ka quddis sebagai khabar dari maqis yang bermakna qiyas. Kemudian jumlah khabarul awal jumlah maksudnya jumlah mubtada yang kedua dan khabarnya itu khabarul awal khabar bagi mubtada yang pertama jadi jumlah naqisun masdarihi ka quddis itu khabar khabar dari mubtada yang pertama ghairu wa taqdis nah ketika itu maka taqdis i'rabnya naibu fa'il dari quddis naifal dari Quddis Amin isi irob yang pertama antum jadikan ghair mubtada yang pertama. Maqis bermakna qiyas mubtada yang kedua. Kemudian kaquddis khabar dari mubtada yang kedua. Jumlah mubtada yang kedua dan khabarnya khabar bagi mubtada yang pertama ghair. At-taqdis naibul fa'il dari quddis. Sehingga terjemahnya apa? Selain yang thulatsi qiyas masdarnya ya adalah seperti quddis taqdis kaquddis at-taqdisu. Itu maknanya. Selain fi'il yang thulatsi ya, qiyas masdarnya itu seperti quddisa taqdis. Ya. Jadi at-taqdis naibul fa'il. Atau juga hisi yang kedua, tadi yang paling bagus, yang pertama tadi yang barusan. Au ka quddis atau ka quddis i'rab sebagai hal minha masdarih. I'rab sebagai hal dari ha yang ada pada masdarih itu. Wa taqdis kemudian menjadikan taqdis wa khabar. Saya khabarnya. Mirip dengan tadi, wa ghairu mubtada maqis ya ghair mubtada yang pertama, maqis mubtada yang kedua. Hanya saja khabarnya maqis at-taqdis. Maqis masdari at-taqdis. Ini ka quddis i'rabnya hanya apa? Sebagai hal dari ha. Ya maknanya atas i'rab yang pertama tadi dengan anda menjadikan ka quddis khabar dari mubtada yang kedua. Ghairu thulatsi qiyasu masdarihi kainun ka quddis. Ya. Ghairu thulatsi selain fi'il yang thulatsi qiyasu masdarihi qiyas masdarnya terjadi seperti quddis ila akhirih. Adapun kalau anda menjadikan ka quddis hal dari masdarihi maka takdirnya qiyasuhu hala kaunihi ka quddis huwa taqdis gitu. Qiyas masdarnya ketika dia seperti quddis adalah at-taqdis gitu. Qiyasuhu hala kaunihi ka quddis huwa at-taqdis. Huwa yang kembali kepada al-qiyas juga maknanya ke qiyas. Ya. Nah, itu. Kemudian di sini ada mufradat yang baru yarba'u itu dari raba'atul qauma. Raba'atul qauma. Min babi mana'a. Pada bab mana'a yamna'u raba'a yarba'u. Maknanya sirtu rabi'ahum, saya jadilah orang yang keempat dari mereka. Jadi yarba' dia rabi' maknanya. Huruf yang keempat. Ma yarba' maknanya ar-rabi'. Ayo kita baca penjelasannya. Zakara fi hadhihi al-abyati masadir ghayra thulatsi wa hiya maqisatun kulluha. An-Nadhim menyebutkan dalam bait-bait ini masdar-masdar selain thulatsi. Masuk di dalamnya mazid ats-thulatsi, ruba'i al-usul, mazid ar-ruba'i. Pokoknya selain thulatsi. Maka dia masdar-masdar selain thulatsi maqisatun kulluha, semuanya dikiaskan. Berbeda dengan yang thulatsi, ada yang qiyasi ada yang sama'i. Fama kana 'ala wazni fa'ala fa imma an yakuna sahihan aw mu'talla. Apa yang dia di atas wazan fa'ala maka ada kalanya akhirnya sahih dan ada kalanya akhirnya mu'tal huruf 'illah. Fa in kana sahihan fa masdaruhu 'ala taf'il. Adapun kalau sahih maka masdarnya di atas wazan taf'il qaddasa taqdisan. Wa minhu qawlu ta'ala di antaranya ucapan Allah Subhanahu wa taala wa kallama Allah Musa taklima. Kallama taklima. Itu maf'ul mutlaq mansub. Wa ya'ti aidan 'ala wazni fi'alin. Kadang datang. Masdarnya di atas wazan fi'al. Tapi yang pertama itu lebih banyak yaitu taf'il. Fa'ala taf'il lebih banyak. Yang kedua fi'al, fa'ala fi'al. Ini lebih sedikit. Kaqauli ta'ala wa kadzabu bi ayatina kizzaba. Sama juga i'rabnya maf'ul mutlaq kasin. Kizzaba. Itu masdarnya kadzaba. Wa ya'ti 'ala fi'alin bi takhfifil 'ain dan juga kadang datang di atas wazan fi'al dengan mentakhfif tanpa mentasyid 'ainnya. Ini lebih sedikit lagi. Waqan quriya telah dibaca dalam qiraah wa kadzabu bi ayatina kidzaba bi takhfifiz dzal, dengan mentakhfif dzal. Sebutkan dalam catatan kaki qala Abu Hayyan fil bahr al muhit, dikatakan oleh Abu Hayyan dalam al bahr al muhit, wa qara Ali wa Auf wa Auf al Arabi wa Abu Raja wal A'mash wa Isa bi khilafin anhu bi khaffi adz-dzal. Ali, Auf al-Arabi, Abu Raja, al-A'mash, Isa juga bi khilafin an, dengan adanya khilaf terkait dengan menisbahkan ucapan ini kepada Isa ataupun qiraah ini kepada Isa, bi khaffi adz-dzal, itu membaca dengan mentakhfif dzalnya. Qala sahibul lawami', berkata penulis kitab al-Lawami', Ali wa Isa al-Basrah wa Auf al-Arabi kidzaba kilahuma bitakhfif. Ali, Isa al-Basrah, Ali wa Isa al-Basrah bin Auf al-Arabi kidzaba kilahuma bitakhfif, ya keduanya dengan takhfif. Wa dzalika lughatul Yaman, itu adalah bahasanya orang Yaman, bi an yaj'ala, dengan keduanya menjadikan masdar kadzaba mukhaffafan ditakhfif kidzaba, kadzaba kidzaba bitakhfif mithl kataba kitaban, fa sar al masdar huna min ma'na al fi'l, jadilah masdar sini diambil dari makna fi'ilnya bukan dari lafadznya, seperti ataitu ata'an intaha wa qala al ahsha fa sadaqtuha wa kadzabtuha wal mar'u yanfa'u kidzabuh, ya kidzabuh. Kita kembali ke syarah, wa in kana mu'tallan, paham ya, jadi kalau fi'ilnya di atas wazan fa'ala maka masdarnya seringnya apa? Taf'il, setelahnya apa? Fi'ala, setelahnya lagi apa? Fi'ala. Wa in kana mu'tallan fa masdaruhu kadzalik, adapun kalau fi'ilnya mu'tal akhirnya maka masdarnya juga demikian. Lakin yuhdhafu ya'ut taf'il, hanya saja ada sedikit perbedaan. Ya taf'ilnya dibuang. Jadi taf'il kan? Taf'il, taf'il dibuang ya-nya. Wa yu'awwadu 'anha ta, kemudian diganti dengan ta, taf'ilah jadinya. Tadi taf'il dibuang ya-nya diganti dengan ta, taf'ilah. Fa yasiru masdaruhu 'ala taf'ilatin, sehingga jadilah masdarnya di atas wazan taf'ilah. Ya, nomor 3 kita baca lagi. Kemana sudah kita baca enggak apa-apa. Maji'u masdari fi'l al-mudha'afil 'ain 'ala mithal taf'ilah 'ala thalathati aw anwa', datangnya masdar dari fi'il yang mudha'af 'ainnya 'ala mithal taf'ilah, di atas contoh atau wazan taf'ilah ada 3 macam, yang pertama wajib sifatnya, yang kedua banyak, dan yang ketiga jarang. Adapun yang wajibnya fi masdaril mu'al allam min, pada masdarnya fi'il yang lamul kalimahnya huruf 'illah, zaka tazkiyatan, ini wajib. Wafa tawfiyatan, adda ta'diyatan. Wa amal kathir, adapun yang sering datang ya wazan masdarnya di atas taf'ilah adalah fi mahmuzil lamin, khusus pada yang lamul kalimahnya hamzah. Khata'tuhu takhti'ah, hanna'tuhu tahni'ah, halla'tuhu tahli'ah, jazza'tuhu tajzi'ah, nasya'tuhu tansyi'ah. Wa amma nadir, adapun yang jarang masdarnya di atas bentukan taf'ilah, yakunu fi sahihil lam, ini terjadi pada yang sahih lamnya. Qaddama, bukan taqdim tapi taqdimah, ini jarang. Jarraba, tajribah. Wa ja'a fil mudha'af, datang juga pada yang mudha'afnya, halaltuhu tahillah. Ya. Bukan tahlil tapi tahillah. Faminhu qawlu ta'ala qad faradallahu lakum tahillata aymanikum ay tahliluha tahlilaha bil kafarah. Kemudian nahu zakka tazkiyatan wa nadara maji'uhu 'ala taf'il ka qawlihi batat tunazzi dalwaha tanziya kama tunazzi shahlatun sabiyya. Jadilah si wanita itu tunazzi dalwaha, menggerakkan embernya ketika mengambil air, tanziya, dengan gerakan yang lemah. Kama tunazzi syahlatun, sebagaimana nenek-nenek menggerakkan dengan lemah, sobiya, bayi, anak kecil. Sini penyair, yasifu imra'atan bidda'af, penyair sedang menggambarkan seorang wanita yang dengan kelemahan yang ada padanya, wa dhahabal munnah, hilang kekuatannya, wahya tajidzalwaha binal bird, dalam keadaan dia menarik embernya dari sumur. Fayaqul, kemudian dia menggambarkan, inna tuharrikuhu harakatan dha'ifah, dia menggerakkan embernya, menarik embernya dengan lemah. Ya. Tushbihu tahrikal mar'ah, seperti gerakannya wanita tua, li tiflin, yang menggerakkan anak kecil, tuda'ibuhu, untuk apa? Bermain dengannya, menyandainya. Di sini syaitnya mana? Tunazzi tanziya. Ya. Bukan tanziyah ya. Wa in kana mahmuzan, adapun kalau hamzah ya akhirnya lamul kalimahnya, walam yadhkuruhul musannifuna, dan itu tidak disebutkan, tidak disinggung oleh musannif di sini, maka masdarnya di atas taf'il dan juga taf'ilah, boleh dengan taf'il, boleh taf'ilah. Kalau mahmuzu al hamzah, khatta'a takhti'ah, jazza'a menjadikan berjuz-juz, tajzi'ah nabba'a tanbi'an tanbi'ah. Wa in kana ala af'ala, itu selesai ya. Bagaimana masdar qiyasi dari fi'il yang di atas wazan fa'ala ya. Taf'il ada apa? Fi'al, ada fi'al, ada taf'ilah. Wa in kana ala af'ala, adapun kalau fi'ilnya di atas wazan af'ala, maka kias masdarnya di atas if'al. Akrama ikraman, ajmala ijmalan, a'ta i'ta'an. Hadza idza lam yakun mu'talla al-'ain. Ini apabila 'ainul kalimahnya bukan huruf illah. Fa in kana mu'talla al-'ain, adapun kalau 'ainul kalimahnya adalah mu'tal. Ya. Kalau dia fi'ilnya mu'tal 'ainnya, nuqilat harakatu 'ainihi ila fa'il kalimah wa hudzifat, maka harakat 'ainul kalimahnya dipindahkan ke fa al kalimah. Setelah itu ainul kalimahnya dibuang. Ya, dibuang. Lihat catatan kaki. Aslu iqamah masalan iqwam, ya kan? Aqama. Yuqwimu artinya iqwam. Asal dari iqamah iqwam. Seperti ikram artinya kan iqwam, ikram. Lihat kenapa bisa menjadi iqamah. Nuqilat harakatul wawi ila sakin sahih qablaha. Harakat wawu yaitu apa? Iqwam fathah kan, dipindahkan kepada sukun sahih sebelumnya, yaitu dipindahkan ke qaf itu. Huruf sebelumnya sahih kan? Iqwa. Jadi apa? Iqau, iqaua, ya kan? Pertemuan dari sukun. Sukunnya ada pada wawu dan sukunnya ada pada alif. Ya. Tsumma yuqal, kemudian dikatakan taharakatil wawu bihasabi asliha. Ya. Wa fataha ma qablaha al-an. Kemudian taharakatil wawu bihasabi asliha wa fataha ma qablaha al-an faqulibat hadhil al-wawu alifan. Ya. Kemudian dikatakan katanya taharakatil wawu. Harakat apa wawu berharokat bihasabi asliha, sesuai dengan asalnya. Wan fataha ma qablaha, dan di fathah sebelumnya. Faqulibat hadhil wawu alifan. Kemudian wawu ini dibalik menjadi alif. Iqa, jadinya kan iqa. Fajtama alifan, maka berkumpul dua alif. Fahudhifat ihdahuma, maka salah satunya buang. Wa'uiba minha atta, kemudian diganti dengan ta, jadi iqamatan. Waqad dhahaba Sibawayh ila anna al-mahdhufa min al-alifain hiya al-alif az-zaidah. Sibawayh berpendapat bahwasanya yang dibuang adalah alif tambahan. Ya. Wa dhahaba al-Farra' wal-Akhfash ila anna al-mahdhufa hiya al-munqalabah 'anil 'ain. Adapun al-Farra' berpendapat bahwasanya yang dibuang adalah alif yang dibalik dari 'ainul kalimah yang tadinya wawu itu. Ya, wa 'uwidu 'anha, yang ada di sini juga insyaallah sudah jelas ya, dalam syarah ini. Wa 'uwidu 'anha ta'u ta'nits ghaliban, kemudian setelah dibuang faul kalimahnya, maka dia diganti dengan ta seringnya, umumnya. Aqama iqamatan, wal asal asalnya iqwaman. Fanuqilat harakatul waw ila alqaf, maka dibuang atau dipindahkanlah harakat waw itu fathah kepada harakat qaf. Ya. Ya. Wa hudzifat, setelah itu dibuang apa ya? Wawunya. Ya, wa udu anha tau ta'nits, kemudian dibuang apa? Tau ta'nitsnya dan jadilah iqamatan itu. Dan dijelaskan semisal itu. Azala yuzilu izalatan. Tadi kan izwalan, tadi kan izwalan. Apa lagi? A'ana ya, yu'inu i'anatan. Ya. Wa hadha huwa al-murad bi qawlihi inilah, ini maukan dengan ucapan beliau thumma aqim iqamatan. Muni aqim masdarnya iqamah. Aqim iqamatan. Wa qawluhu wa ghaliban, ucapan beliau wa ghaliban dhatta lazim. Ucapan beliau al-musannif dan ta ini lazim isyarah, adalah isyaratun ila ma dzakarna, mengisyaratkan kepada apa yang telah kami sebutkan. Min anna ta tu'awadu ghaliban, itu bahwasanya ta itu dijadikan pengganti seringnya. Waqad ja'a hadzuha, dan datang pula pembuangan apa? Ta'nya. Ka qawlihi ta'ala wa iqamas shalah. Wa iqamas shalah. Ya, ada catatan kaki di sini berfaedah. Dhahaba jumhuri nuhati la anna hadza hadhihi ta syadz mutlaqa. Jumhur berpendapat bahwasanya pembuangan ta ini syadz secara mutlak. Wa ikhtara Ibnu Malik annahu idza udhifa al-masdar ذو التاء المعوض بها جاز في ساعتي حذف هذه التاء وهذا هو صواب. Adapun Ibnu Malik memilih bahwasanya apabila masdar yang berta, ya masdar yang berta al-mu'awad biha, yang mana dia sebagai ta ini sebagai ganti dari huruf yang dibuang, جاز في ساعتي حذف هذه التاء, boleh pada keluasan, dengan keluasan untuk membuang ta'nya, dan ini yang benar katanya. Li wurudihi fil Qur'ani al-Karim wal hadis an-nabawi, karena itu datang dalam Al-Qur'an dan hadis. Ya. Wa in kana 'ala wazni tafa'ala, kemudian yang berikutnya tadi af'ala. Wa in kana 'ala wazni tafa'ala, adapun kalau fi'ilnya di atas wazan tafa'ala, fa qiyasu masdarihi tafa'ulun, maka qiyas masdarnya adalah tafa'ulun. Bidhamil ain, dengan membomah ainul kalimahnya. Tajammala tajammulan, ta'allama ta'alluman, takarrama takarruman. Wa in kana fi awwali hamzatu waslin kusira thalithuh. Ya. Ini beliau lagi menjelaskan ucapan an-nazim. Wa ma yalil akhir mudda waftaha. Wa in kana fi awwalihi hamzatu waslin, kalau di awalnya hamzah wasl, kusira thalithuhu, maka huruf ketiganya dikasrah. Wa zida alifun qabla akhiri, dan ditambahkan alif sebelum huruf akhirnya. Sawa'un kana 'ala waznin fa'ala, sama saja apakah di atas wazan infa'ala atau ifsa'ala atau istafa'ala. Contoh intalaqa intilaqa. Huruf ketiganya dikasrah. Ya, inti toknya dikasrah, kemudian ditambahkan sebelum huruf akhirnya dengan alif intilaqa, istofa istifaan, istakhraja istikhrajan. Wa hadza ma'na qawlihi wa ma yalil akhiru mudda waftaha. Inilah ini maukan dengan ucapan beliau wa ma yalil akhiru mudda waftaha. Huruf yang huruf akhir datang setelahnya, madkanlah dan fathahlah. Paham ya? Fa in kana saf'ala mu'tal al-'ain, adapun apabila istaf'ala ainnya adalah huruf illah, ainul kalimahnya huruf illah, istaf'ala wazan istaf'ala, kemudian ainul kalimahnya huruf illah, nuqilat harakatu ainihi ila fa'il kalimah wa hudzifat, maka harakat ainnya dipindahkan ke fa'al kalimah kemudian dibuang apanya, ainul kalimahnya. Wa 'uwidu 'anha ta'u ta'nits luzuma, dan diganti ya fa'al kalimah yang dibuang itu dengan ta' secara wajib. Ista'adha isti'adatan. Di sini ista'adha. Ainul kalimahnya kan huruf illah. Ya kan? Alif ista'adha. Maka masdarnya isti'adha. Asalnya isti'wadhan. isti'wadan. Fanuqilat harakatul waw, harakat wawunya fathah dipindahkan ke ain. Ista'a, ya kan? Wahia fa'ul kalimah, dan ain adalah fa'ul kalimah. Wa hudzifat, kemudian dibuanglah wawunya. Wa uwidu anha ta, dan diganti dengan ta. Ya, maka ini bukan isim masdar, tapi apa? Masdar, karena meskipun dibuang ada penggantinya. Fasara isti'adatan, maka jadilah isti'adatan. Wa hadza ma'na qawlihi wasta'idh isti'adatan. Insyaallah jelas ya. Wa ma'na qawlihi wa dhumma ma yarba'u fi an thaliqat talamlama. Kemudian makna ucapan beliau wa dhumma. Ya. Ma yarba'u fi an thaliqat talamlama. Dhammahlah. Ma yarba' huruf yang keempat fi an thali qad talamlama. Pada contoh ya. Pada semisal qad talamlama. Qad talamlama. Maknanya adalah annahu in kana al-fi'lu 'ala wazni tafa'lal. Apabila fi'ilnya di atas wazan tafa'lal, yakunu masdaruhu. Ulangi, in kana al-fi'lu 'ala wazni tafa'lal. Mana di sini jawab syaratnya? In kana al-fi'lu 'ala wazni tafa'lal. Mana jawab syaratnya? Hah? Ya, kenapa enggak majzum? Kenapa enggak dijazmkan? Hah? Apa? Jumlah gimana? Berarti dengan menakdirkan apa? Fa. Rabbi tu al-jawab syarat. Fayakunu. Karena kalau tidak menakdirkan fa, artinya yakun. Iya kan? Jawab syarat dari ing. Anna in kana al-fi'lu 'ala wazni tafa'lal, yaitu bahwasanya apabila fi'ilnya di atas wazan tafa'lal, yakunu yani fayakunu masdaruhu, maka masdarnya di atas wazan tafa'lul bi dhammi rabi'ih, dengan dhammah huruf yang keempatnya, talam lama talam luman tadahraja tadahrujan. Dan antum tinggal kiaskan ya. Tabakhtara tabakhturan ya. Apa lagi? Ada enggak tazalzalah? Hah? Apa? Oh, dikira mau menjawab malah pergi. Tazalzalah tadi sudah. Apa lagi? Hah? Apa? Tazalzalah ya, tazalzulan. Apa lagi? Tamadmadha ya, tamadmudan. Apa lagi? Kalau taruh rokok ada, pernah lihat, pernah dengar? Ada ya? Ada enggak ya? Ada kalau salah. Taruh rukun. Apa lagi? Apa? Sudah tadi. Apa lagi? Fi'lalun, fi'lalun au fa'lalatun li fa'lala, waj'al maqisan thaniyan la awwala. Fi'lalun atau fa'lalatun li fa'lala adalah masdar dari fa'lala. Jadi masdarnya fa'lala ada dua, fi'lal dan fa'lalatun. Fi'lal dan fa'lala adalah masdar bagi fa'lala. Waj'al maqisan thaniyan, jadikanlah yang kedua, yaitu apa? Fa'lala sebagai masdar yang dikiaskan. La awwala, tidak yang pertama, fi'lal. Salah satunya apa? Kias. Yang kedua, samai. Ya'ti masdaru fa'lala ala fi'lal, datang masdarnya fa'lala di atas fi'lal. Dahraja dihrajan. Ya. Sarhafa sirhafan. Sarhafa ada di satu kaki juga. Ahsana ghidha'ah, memperbagus ya ghidha'ah, makanannya, gizinya. Wa ala fa'lalah, dan juga di atas wazan fa'lalah. Wa huwa al-maqis, dan ini yang digiaskan. Contoh dahroja, dahrojatan, menggelincirkannya. Bahroja, bahrojatan. Apa ini bahroja? Ada yang ingat? Mana ya, Pak? Memasukkan. Iya. Ya, nanti cek lagi katanya memasukkan, coba cek lagi. Bahroja, bahrojatan. Ya. Sarhafa, sarhafatan. Sarhafa, sarhafatan. Apa lagi? Zalzala, zalzalatan. Masih ada? Hah? Ansasa sudah lewat juga ya. Ansasatan. Ah itu. Lihat ada catatan lagi juga di sini. Wa kalamun nadhim wa syarih yufidu anna fi'lalan ghairu qiyasi. Ucapannya an-nadhim dan asy-syarih memberikan faedah bahwasanya fi'lal itu adalah masdar yang tidak dikiaskan. Waqad qala an-nadhim fi tashil dan an-nadhim berkata dalam kitab yang lain at-tashil wa masdaru fa'lala wal mulhaq bihi bi ziyadatiha at-ta'nits fi akhirih. Wazan fa'lala dan jadi ilhaqan kepada fa'lala adalah dengan menambahkan hak ta'nits di akhirnya. Nah itu. Fa'lalah. Ya. Au bi kasri awalihi atau dengan mengkasrah awalnya wa ziyadati alifin qabla akhirih dan menambahkan apa alif sebelum akhirnya berarti fi'lal. Berarti ini juga kias juga ya di kitabnya yang lain itu. Wa kada Ibnu Aqil fil Musa'id dan Ibnu Aqil pun menekankan menguatkan ini di Al-Musa'id annahu laisa bi maqis. Aw akada Ibnu Aqil fil Musa'id annahu laisa bi maqis. Kemudian beliau mentaukid menguatkan dalam Al-Musaid bahasanya itu tidak bisa dikiaskan. Ya. Dan di sini juga at-tashil tidak menyebutkan ya, tidak menerangkan, hanya menyebutkan bahasanya maksudnya fa'lala itu dengan ditambahkan apa? Tak akhirnya pada akhirnya fa'lala atau dengan apa? Mengkasrah awalnya dengan menambahkan alif sebelum akhirnya. Hanya mengatakan demikian. Waktu lifa fi fathil fa fi fi'lal dan diperselisihkan tentang menfathah fa pada fi'lal dengan menjadikannya fa'lal. Faqila yajuzu fil mudha'af minhu fathun wa kasrun awaluh atau wa kasru awalih fathu wa kasru awalih. Ya, ada yang mengatakan bahwasanya boleh pada mudha'af untuk menfathah dan mengkasrah awalnya. Waqila al masdar bil kasr, ada juga yang mengatakan kalau masdar dengan kasrah fi'lal. Wal ism adapun isimnya dengan fathah fa'lal. Wa qila al maksur wal maftuh masaran, ada juga yang mengatakan yang di kasrah awalnya ataupun di fathah keduanya adalah masdar. Ya, selesai itu fi'lalun aw fa'lalatun li fa'lala wa jal maqisan thaniyan la awwala. Li fa'il al fi'al wal mufa'alah wa ghairu ma marra sama'u 'adalah. Li fa'al al fi'al wal mufa'alah. Bagi fi'il yang wazannya fa'ala fi'ilun mad wazannya fa'ala maka masdarnya adalah fi'al dan mufa'alah. Wa ghairu ma marra adapun selain yang telah lewat as-sama'u 'adalah maka as-sama' nukilan dari orang Arab 'adalah sudah menyamainya atau menyukupinya. Adalah ini ma nadharahu ya ma salahu. Kullu fi'lin ala wazni fa'ala, setiap fi'il yang di atas wazan fa'ala maka masdarnya adalah al-fi'al wal mufa'alah. Daraba diraban mudarabatan, seringnya mudarabah yang kita dengar ya. Qatala qitalan muqatalatan, khasama khisaman mukhasamatan. Apa lagi? Hah? Jahada apa? Jihadan ataupun mujahadatan. Apa lagi? Syaraka apa? Syirakanan musyarakatan. Saya musyarakah seringnya. Terus apa lagi? Jalasa. Ya. Apa? Mujalasa seringnya. Kalau jilasan jarang ya. Apa lagi? Jama'a. Ya. Jima'an dan mujama'an. Mujama'atan. Mujama'atan. Terus syawara musyawaratan. Kalau ya syiwaran jeneng oh ya. Terus apa? Apa? Ha. Karoma. Iya. Apa ya karoma? Ha. Hawara. Hiwaron, muhawaratan. Itu ada hiwaron, muhawaratan. Yes. Wa asyara biqaulihi, kemudian dia mengisyaratkan dengan ucapannya, wa ghairu ma marra ila akhirih, ila anna ma warada min masadir ghairi thulathi ala khilafi ma marra yuhfaz wa la yuqas alaih. Dia mengisyaratkan dengan ucapannya, wa ghairu ma marra, dan selain yang telah lewat, wa ghairu ma marra as-sama'u adalah, mengisyaratkan kepada bahwasanya apa yang datang dari masdar-masdar selain thulathi ala khilafi ma marra, yang berbeda dengan apa yang telah disebutkan tadi, yuhfaz, itu dihafal. Walau kasanah tidak boleh dikiaskan. Wa makna qawlihi adalah makna bahwasanya sama' itu adalah adalah namarra. Yani kana sama' lahu adilan. Adil masil ataupun nazira. Maka sama' itu sudah menyukupinya, mungkin mengimbanginya. Setara dengannya sehingga cukup. Fala yuqdam alaih, tidak boleh kita mendahulunya. Illa bisabtin, ya, tidak boleh didahulukan samaknya, ya, tidak boleh mendahulukan kias dari samak. Illa bisabtin, kecuali dengan sabat-sabat. Kalau dengan fathah bisabatin, illa bisabatin kata al-Khubari. Kalau dengan fathah illa bisabatin, maka maknanya bidalil, kecuali dengan dalil. Wa naqlin anil Arab, dan penukilan dari orang Arab. Kalau dibaca bisabtin sukun, maka maknanya ar-rajul as-sabit, seorang yang sabit, siqah, kuat ya hafalannya. Kaqaulihim fi masdar fa'ala, di antara contoh yang itu keluar dari masdar qiyasi dari selain thulatsi adalah pada masdarnya fa'ala al-mu'tal menjadi taf'ilan. Fa'ala al-mu'tal taf'ilan, ya. Seperti ucapan mereka pada masdar fa'ala al-mu'tal taf'ila. Contoh batat tunazzi dalwaha tanziya. Ini kan mu'tal. Kalau mu'tal bagaimana harusnya? Tanziyah ditambahkan ta. Itu. Zakka tazkiyah. Robba tarbiyah. Tapi di sini nazza bukan tanziyah tapi tanziya. Ini apa? Samai. Ya. Tanziya kalau kita gunakan. Enggak boleh tanziyah. Karena sudah datang di sana sama. Wal qiyasu tanziyah ataupun secara qiyas dengan tanziyah. Wa qawlihim fi masdari hawqala, kemudian ucapan mereka orang Arab pada masdari hawqala. Hawqala maknanya hawqala al-kabura, menua, wa du'ufa, dan melemah. Hiqalan, ya. Kiasnya apa? Hawqala, iya kan? Dahroja, dahrojatan. Fa'lala, fa'lalatan, sudah lewat. Tapi ini hawqala datang dari sananya, masalahnya hiqalan, di atas wazan fi'alan. Nahu dahroja, dahrojatan. Kiasnya hawqala, seperti dahroja, dahrojatan. Wa min wurudi hiqal, dan di antara datangnya hiqal, sebagai masalah dari hawqal, ucapannya an-nazim dalam al-bahar ar-rajaz. Ya qawmi qad hawqaltu au danautu, wa syaru hiqalil rijalil mautu. Wahai kaumku, qad hawqaltu, aku sudah semakin menua dan melemah. Au danautu, atau mendekat, yang mendekat kepada kematian. Wa syaru hiqalil rijali al-maut, dan sejelek-jelek hiqal adalah kematian. Lihat dalam catatan kaki itu disebutkan maknanya inni qad kabirtu sinni, kaburat sinni, inni qad kaburat sinni, sungguh umurku sudah sangat tua. Wa ba'ufat wa ba'uftu 'anil qiyam bi umuri nafsi, dan saya sudah lemah tidak mampu mengerjakan urusan-urusan pribadiku. Aw qurubat min dzalik, atau mendekati hal itu. Hampir tidak mampu lagi mengurusi diri saya sendiri. Wa syarul kibar, dan sejelek-jelek al-kibar, keadaan di masa yang sangat tua, al-maut, kematian. Yani al-qurb minhu, mendekati kematian. Ya, wal kalam khabarun lafdhan. Kalam ini secara lafaz khabar, walakin al makna tadmana insya at-tahassur. Insya memunculkan keluh kesah wal tahazzun, rasa sedih, alal farid min syababihi, atas orang yang menyenyakkan waktu mudanya dan kekuatannya. Ya qaumi qad hawqaltu aw danautu wa syarhi qawli rijalil maut. Ini al maut, masa-masa yang mendekati kematian. Ini kita jadikan pelajaran ini, keadaan orang ini. Dan sampai kita mengucapkan ini ketika sudah tua mau mati. Ya qaumi qad hawqaltu aw danautu wa syarhi qawli rijalil maut. Ini apa syaitnya? Wasyaruhi qal. Sejelek-jelek keadaan masa tua bagi kaum laki-laki adalah al-maut, keadaan ketika dia mau mati. Wa qawlihim fi masdari tafa'ala tifi'ala. Kemudian ucapan mereka pada masdarnya tafa'ala tifi'ala. Contoh tamallaqa timillaqa. Maknanya tamallaqa, atau sebelum itu kita baca di sini, mimma warada min zalika qaulu syair, di antara yang datang dari masarnya tamallaqa dengan timillaqa adalah ucapan penyair, salasatu ahbabin fa hubbu alaqah wa hubbun timillaqun wa hubbun huwal qatl. Tiga macam bentuk cinta. Yang pertama hubbu alaqah, cinta yang berbentuk alaqah, ketergantungan. Wa hubbu timillaq, hubbu timillaq, nanti akan kita baca mana ya. Cinta yang berbentuk timillaq, ya, mengharapkan kecintaan. Wa hubbu wal qatl, wa hubbun wal qatl, dan cinta yang mematikan. Wa timillaq, dan timillaq bikasrat ta, dengan mengkasrah ta-nya, wal mim, dan mimnya jami'an. Wa fathil lam musyaddadah, dan dengan fathah lamul kalimah yang bertasydid. Timillaq man atawaddud wa talattuf. Ya, tawaddud, menampakkan cinta dan kelembutan. Wal qiyasu tafa'ala tafa'ula. Ya, adapun kiasnya tafa'ala tafa'ula. Tamallaqa tamalluqa. Ya, kadang juga tamalluq itu menjilat namanya. Orang menjilatkan dia berupaya mendatangkan apa? Kayak sayang orang yang di, atau perhatian orang yang di, ini anak dia. Apa? Jilat ya. Menjilat. Tamalluq kalau kepada makhluk jelek, kepada Allah kita mengharapkan. Wa fa'latun li marratin ka jalsah wa fi'latun li hay'atin ka jilsah. Dan fa'lah ini adalah masdar untuk menunjukkan makna marrah, sekali. Ka jalsah, sekali duduk. Wa fi'latun, sedangkan fi'lah dengan kasrah fa'nya, li hay'ah, untuk menunjukkan keadaan dari satu hadas, kejadian. Jilsah, satu cara duduk tertentu. Bukan satu duduk, beda. Kalau jalsa tadi satu duduk, ya sekali duduk. Jilsa ini cara duduk. Idza urida bayanul marrah min masdaril fi'li tsulatsi qila fa'lah. Apabila diinginkan untuk menjelaskan al-marrah, makna sekali, min masdaril fi'li, dari masdar fi'il yang tsulatsi, maka dikatakan fa'lah. Dorba dorba, dorbah, satu pukulan. Qatlah. Ya. Fi fathil fa, dengan menfathah fa'nya. Nahu dorobtu dorbatan. Saya pukul dia sekali pukul. Ya, beda makna dorobtu dorban dengan dorobtu dorbatan. Ya. Meskipun yang sama-sama masdar ya. Cuma yang ini dorbatan masdar marrah. Maknanya saya pukul dia sekali pukul. Kalau dorobtu dorban, saya benar-benar memukul dia. Di taukid, untuk taukid maknanya. Wa qataltu qatlatan. Ya, beda dengan qataltu qatlan. Kalau qatlatan sekali bunuh. Ya. Sekali tusuk, mati. Kalau qatal itu qatlan, saya benar-benar membunuh dia. Nggak tahu dengan apa, sekali tusuk atau dua tusuk atau tiga tusuk. Untuk tauqid saja kalau qatlan. Hadza idza lam yubna al-masdaru ala ta'i ta'nis, ini masdar marrah di atas wazan fa'lah. Ya. Apabila masdarnya tidak dibangun di atas ta' ta'nis, tidak dibentuk dengan ataupun tidak dibangun di atas ta' ta'nis. Ya. Kayak dorbun masdarnya kan bukan di atas ta' ta'nis kan? Dorab itu dorban. Ya. Kalau rahima yarhamu rahmah, masdarnya di atas ta' ta'nis ini. Terus bagaimana cara merubahnya menjadi apa? Makna marrah tadi. Fa in buniya 'alaiha, adapun kalau masdarnya dibangun di atas ta' ta'nis, sudah ada ta'nisnya pada masdarnya, wusifa bima yadullu 'alal wahdah, maka dia disifati dengan sesuatu yang menunjukkan kepada makna satu. Makna satu. Ya. Contoh na'mah, rahmah. Fa idza urida al-marrah wusifa biwahidah. Kalau dikehendaki na'mah, rahmah dengan makna marrah, tinggal ditambahkan sifatnya wahidah. Na'mah wahidah, rahmah wahidah. Lihat satu kaki. Al-masdar al-mabniyyu 'ala at-ta' imma an yakuna awwaluhu maftuha, masdar yang dibangun di atas ta', masdar yang akhirnya ta'. Ada kalanya awalnya fathah, rahmah, na'mah. Na'mah kenikmatannya. Wa imma an yakuna awwaluhu madmuman, ada kalanya awalnya dhammah, kudrah. Warna yang suram, kotor, kehitam-hitaman, kudrah. Zurqah, kemudian zurqah, warna biru. Wa hamrah, merah. Wa imma an yakuna awwaluhu maksura, ataupun ada kalanya awalnya kasrah, nishdah, suara. Ya. Zirbah, gondok. Fa in kana awwaluhu maftuha, kalau awalnya fathah. Ya, tadi awal fathah na'mah, rahmah. Wa urida dalalatu 'ala al-marrah min, kemudian dikehendaki dengannya makna marrah. Usifa bil wahidah, maka disifati dengan wahidah, kama qala syarih, sebagaimana dikatakan oleh asy-syarih. Kenapa? Liyatamayyaza ad-dalu 'ala al-hadatsi min ad-dali 'ala al-marrah, agar terbedakan yang menunjukkan kepada hadas dengan yang menunjukkan kepada marrah, yang menunjukkan kepada hadas tanpa sifat, tanpa wahidah, yang menunjukkan kepada marrah dikasih wahidah. Rahmah hadas, rahmah wahidah marrah. Ini. Rahimtuhu rahmatan wahidah. Amma in kana awaluhu madmuman, adapun kalau awalnya dhammah atau maksura atau kasrah, wa urida dalalatu ala al-marrah min, kemudian dikehendaki dengannya penunjukan kepada makna marrah, fa innahu yakfi fathu awwalin, maka ini cukup dengan membalik harakatnya menjadi fathah, yang tadinya dhammah dan kasrah diganti fathah. Wa bihadha al-fath yatamayyazu ad-dalu 'ala al-marrah min ad-dali 'ala al-hadath, dengan fathah ini terbedakan yang menunjukkan kepada marrahnya dari yang menunjukkan kepada hadath. Ya, nishdah, nashdah. Kalau nishdah ya hadathnya berarti ya. Kudrah, kadrah. Ya, dan seterusnya. Wa min taqriril kalami 'ala hadha tafsil ta'lam anna itlaq asy-syarih ghairu mustaqim. Dan dari penetapan kalam ini an hadza tafsil, dengan rincian seperti ini, engkau tahu bahwasanya pemutlakan syarih itu ghairu mustaqim. Apa maksudnya pemutlakan syarih di sini? Yaitu bahwasanya apabila masdarnya dibangun di atas ta, maka untuk menunjukkan apa? Marrahnya dengan wahidah. Mutlakan ternyata tidak semuanya demikian. Wa in urida bayanul hay'ati minhu qila fi'lah, adapun kalau dikehendaki bayanul hay'ah dengan masdar itu untuk menjelaskan keadaan dari satu perbuatan, maka dikatakan masdarnya fi'lah dengan kasrah fa'nya. Jalasa jilsatan hasanah, dia duduk dengan cara duduk yang indah, dengan cara duduk yang indah. Wa qa'ada qi'dah, dia duduk dengan cara duduk tertentu hay'ah. Wa mata mitah, dia mati dengan kematian atau cara keadaan kematian tertentu. Mata mitatal jahiliyah itu kan. Dia mati. Ya. Seperti keadaan matinya orang-orang jahiliyah. Nah, silam ya. Kemudian fi ghairi dhi thalathi bi ta'il marrah wa shadha fihi hay'atun kal khimrah. Fi ghairi dhi thalath, pada selain yang thulathi masal marrah ataupun hay'ah, dari yang selain thulathi bi ta'il marrah, bi ta'il marrah ya, dengan ta'il marrah wa shadha fihi. Saya ulangi, fi ghairi dhi ats-tsalatsah, pada selain yang tsulatsi, bi ta al-marrah, maka dengan ta al-marrah, wa syadz fihi, dan syadz padanya hay'ah, iya, ini fihi fi ghairi dhi ats-tsalatsah, syadz pada selain yang tsulatsi hay'ah seperti khimrah ya, seperti khimrah, lihat jelasnya di sini. Idza urida bayanul marrah min masdar al-mazid ala thalathati ahruf zida ala al-masdar ta at-ta'nits. Apabila dikehendaki untuk menjelaskan makna marrah sekali dari masdar yang mazid melebihi thulatsi salah satu ahruf, zida ala al-masdar, maka ditambahkan atas masdarnya ta at-ta'nits. Ini makna apa? Fi ghairi dhi thalathi bi ta'il marrah, pada selain fi'il yang thulatsi maka masdarnya dengan ta marrah. Masdar apa? Masdar marrahnya dengan menambahkan ta marrah. Contoh akramtu ikramatan, saya memuliakannya sekali pemuliaan. Dahrajtuhu dihrajatan, saya gelincirkan dia sekali gelincir. Nah itu. Tinggal digiaskan. Ya, digiaskan yang lainnya. Tinggal ditambahkan ta saja ya. Masarabah marrahnya selain tulasi. Ya, kemudian bagaimana dengan hay'ahnya? Wa syadza bina'u fi'latin lil hay'ati min ghairi tsulatsi. Syad sangat sedikit dalam penggunaan. Bina'u fi'lah, bentukan fi'lah untuk menunjukkan hay'ah yang itu diambil dari fi'il yang selain sulasi. Paham ini? Syad sangat sedikit, jarang dalam penggunaan membentuk fi'lah lil hay'ah untuk menunjukkan makna hay'ah, keadaan yang mana fi'lah itu diambil dari sulasi, itu sangat sedikit. Kekaulihim, seperti ucapan mereka, hiya hasanatul khimrah, wanita itu bagus tutup kepalanya, kerudungnya. Falyadribna bikhumurihinna, itu ala juyubihinna, jilbabnya atau kerudungnya. Hiya hasanatul khimrah, khimrah fi'lah menunjukkan hay'ah, dia bagus cara mengenakan kerudungnya, mungkin ya hay'ahnya sih khimrah. Fabanau fi'lah, maka mereka orang Arab membentuk fi'lah dari ikhtamara, ikhtimar, berkerudung. Harusnya kan ikhtimar, tapi itu ya, ataupun bukan ikhtimarah, ikhtimarah bukan. Ya. Katanya beliau ataupun mereka membentuk masdar hay'ahnya ikhtamar khimrah, di atas wazan fi'lah dari ikhtamar. Ya. Ini jarang. Contoh yang lain, wa huwa hasanul immah. Maksudnya apa? Dia bagus dalam cara apa? Mengenakan imamahnya. Dia bagus ya, dalam imamahnya. Fa banau fi'lah, maka mereka membentuk fi'lah diambil dari selain thulats, yaitu ta'ammama, menggunakan imamah. Ya. Kemudian tambahan di sini, lam yatakallam al-musannif rahimahullah wa min qablihi an-nazim 'an al-masdar al-mim. Al-musannif rahimahullah dan sebelumnya an-nazim tidak membahas tentang masdar mim. Wa isahu mutlaqan min al-fi'l thulatsi, dan masdar mim itu bisa dibikin secara mutlak dari fi'il yang thulatsi di atas wazan maf'al. Ya, madrab. Daraba yadribu daraban wa madrab bi fathil mim wal 'ain, dengan fathah mim dan 'ainnya. wasukunil fa dan dengan mensukun fa kalimahnya. Wasyadza anha ma jaa bi kasril ain nahu al marji'. Iya. Dan syadz anha ma jaa syadz datangnya apa? Masar mim. Ma jaa bi kasril ain yang itu datang dengan mengkasru ainnya marji' ini syadz. Syad dari kaidah pembentukan apa? Masar mim yang sulasi, yaitu majaa bi kasril ain, masar yang datang dengan mengkasru ainnya marji'. Ilallahi marji'ukum jami'a. Masar kan sudah kita melewatkan kan, ada yang mengatakan di masar. Makanya dia beramal paling setelahnya. Jami'a sebagai hal. Dari apa? Marji'ukum. Marji'uhum ya. Hum ya. Ilallahi marji'ukum. Atau hum. Ilallahi marji'ukum jami'a. Atau marji'uhum. Hum. Ilallahi marji'uhum jami'a. Jami'a hal dari hum. Kenapa bisa? Karena di sini marji' ya. Marji' itu beramal. Ya, beramal. Padahal. Masdar. Tapi itu sedikit. Wa syadza kadzalika an tuzadu an tuzar ta'u fi akhirih, juga syadz sedikit. Sedikit menambahkan ta di akhirnya. Min maftuhil ain, dari fi'il yang ainul kalimahnya fathah. Contoh al mazlamah, zalama yadhlimu. Mazlamah ini jarang. Aw maksurah ma'tibah, atibah ya berarti ya. Ini yang jarang-jarang. Mencerca ya, cercaan ma'tibah, cercaan. Itab itu. Wa syadza minha ma jaa bi fathil 'ain wa kasriha. Dan juga jarang. Syadza minha telah syadz keluar dari kaidah. Sedikit dalam penggunaan. Masdar yang datang di bi fathil 'ain dengan menfathah 'ainnya dan juga mengkasrahnya. Ma'jaza, ma'jiza. Kelemahannya. Ajaza. Ya'jizu ajzan, ma'jazatan, ma'jiza. Aw bil harakati thalas, atau dengan tiga harokat sekaligus pada ainnya. Contoh ma'dabah, ma'dibah, ma'dubah. Hidangan ya. Ini datang dengan tiga harokat. Ma'dabah boleh, ma'dibah boleh, ma'dubah boleh. Tapi itu jarang. Wa yusaghu min ghairi thulathi ala zinati ismil maf'ul. Adapun masdar mim yang dibentuk dari selain thulathi, maka dia dibentuk seperti wazan isim maf'ul. Ta'akhara ya ta'akhar, ta'akhuran muta'akhar. Apalagi istaghfara ya istaghfir, istighfar mustaghfar. Itu. Ya untuk membedakan ini masdar atau isim maf'ul ya dilihat konteksnya. Maknanya. Wa min al-masadir aydan al-masdar as-sina'i, termasuk masdar juga masdar sina'i, bikinan. Tadinya bukan masdar, kemudian dia menjadi masdar. Wa hiya yusaghu wa huwa, dan itu dibentuk masdar sina'i dibentuk min al-lafzi, dari lafaz. Dibentuk dengan lafaz bi ziyadati ya'in musyaddadah, dengan menambahkan ya yang bertasydid. Wa ta'in fi akhiri, dan ta di akhirnya, ta hurriyah. Ini juga masdar. Hurran, hurriyah, kebebasan. Ya, ini bisa kiasan juga ini. Istiqlaliyah, hurriyah. Apa lagi? Hah? Apa? Salafiyah. Ya. Hurriyah, tambahkan pokoknya ya yang bertasydid dan ta. Madaniyah gitu kan. Ya, sampai sini ada yang mau disampaikan? Apa? Mana? Oh, nisdah suara. Zirbah gondok. Ajaza fala ya'jazu ya. Ajaza fala ta'jaz itu ya. Iya. Ajaza ya'jazu ya. Fala ta'jaz itu kan. Ista'in billah wala ta'jaz ya. Iya betul ya. Ajaza ya'jazu ya. Itu yang dalam hadis itu. Ista'in billah wala ta'jaz ya masalah. Iya betul. Ajaza ya'jazu. Ajzan. Kalau dari ajaza, yu'ajizu i'jaz. Ini dari ajaza atau dari ajaza ini? Ini dari ajaza ya. Kalau dari ajaza, i'jaz, ma'jaza atau mu'jaza ini. Masih maf'ulnya ya. Apanya? Wa mail akhir mudda waftaha. Terjemahnya. Huruf yang akhir huruf datang setelahnya gitu. Matkanlah dan fathahlah. Huruf yang huruf akhir datang setelahnya matkan dan fathahlah. Jelas kan? Hah? In fataha dijadikan masdar, maka di sini sebelum huruf akhirnya apa? Sebelum huruf akhirnya in fataha ta kan? Maka taknya panjangkanlah dengan menambahkan alif dan fathah lah, jadi infitah gitu kan. Infitah, istighfar. Yang lain? Paham ini ya? Masih abniyah-abniyah. InsyaAllah ini tidak terlalu sulit kan? Al-Masadir. Masalah apa? Hai ah. Gak ada. Iya. Ya sama aja sifatnya berarti. Yang selain tulasi itu. Sama'i berarti. Artinya khimrah, immah. Karena masdar hayah seperti itu sih. Pakainya apa? Fi'lah. Gak ada yang lain kan? Gak ada yang lain. Beda dengan tadi. Marrah. Ya. Ada yang fa'lah. Ada juga yang lainnya. Ya. Mana? Ayaki? Ayaki? Cukup atau lanjut? Oke. Murojaah dulu atau lanjut? Murojaah dulu aja ya, berhenti ya. Ya sudah, hafalannya dulu deh. Mana? Saya tanya, kita apa? Yusohu. Ah. Eh, yusohu minulis telah situ. Ya. Tentang apa? Masdar mim ya. Masdar mim yusahu min ghairi thulatsi dibentuk dari selain thulatsi di atas wazan isim maf'ul. Ya. Seperti mutaakhir, ta'akhkhara, ta'akhkhar kan mutaakhir. Isim fa'ilnya kan mutafa'il. Ya, maka masdar mim mutaakhir. Tinggal digeskan yang lain ini paham ya ini ya. Ini paham ini. Iya, bikin masdarnya ya dari isim maf'ul sama bentukannya masdarnya dengan isim maf'ul kalau selain thulatsi. Masdar mimnya selain thulatsi sama dengan isim maf'ul bentukannya. Akrama yukrim ya apa? Mukrom berarti ya. Istaghfara mustaghfar. Ya, istighfar. Tapi yang lebih seringnya masdar yang biasa yang digunakan ya daripada masdar mim. Yang lain enggak ada? Kalau enggak ada kita ini saja. Hafalan murojaah, kalau masih ada sisa waktu ya sekalian di murojaah sedapatnya. Dari Abniyatul Masadir. Wa fa'ala al-lazim mithla qa'ada lahu fu'ulun bi tiradin ka ghada. Fa'ala yang lazim dalam keadaan seperti qa'ada dan juga seperti ghada. Asarnya adalah fu'ul dan itu bisa dikiaskan. Tambahkan di situ ya. Kenapa al-musannif menyebutkan dua contoh qa'ada dan ghada? Untuk mengisyaratkan bahwasanya tidak ada bedanya antara yang sahih akhirnya dengan yang apa? Mu'tal. Yang sahih qa'ada fu'udan, yang mu'tal ghada apa? Ghuduwan. Dan juga masih ada yang lain di sana. Yang mudhaaf marra mururan. Mu'tal dengan lam. Ya tadi ghada uduwan, ata utuwan, ala uluwan, ataupun mu'tal fa'nya wasala wusulan. Ya. Ada punya mu'tal ainnya maka umumnya dengan apa? Fa'lun, dengan fa'lun. Soma saumun, nama naumun. Jadi kalau mu'tal apa? Ainnya maka wazannya fa'lun. Paham itu? Nama naum. Atau karena juga fi'al, siyam. Ya. Qama qiyam. Ucapan al-nazim malam yakun musawjiban fi'ala au fa'alanan fadri au fu'ala. Ini berisi syarat agar fa'ala yang lazim itu masdarnya di atas fu'ul. Itu syaratnya. Fa'ala yang lazim itu tidak mengharuskan masdarnya fi'ala. Tidak mengharuskan masdarnya di atas fa'alana. Tidak mengharuskan masdarnya di atas fa'ala. Kapan? Fa'ala al-lazim itu mengharuskan masdarnya di atas fi'ala dan fu'alan dan fu'ala'ah. Lanjutkan. Cukup dulu ya. InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.